السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala diberikan oleh Allah kesempatan untuk menuntut ilmu yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ini kenikmatan yang besar yang wajib kita syukuri. Kemudian setelah kita menuntut ilmu, kewajiban kita, kita berusaha untuk mengamalkan dengan ikhlas dan ittiba'. Ikhwan fiddin, azakumullah, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin ke-42. Pembahasan kita tentang Ahlussunnah Ahlul Wasat sudah selesai. Sekarang kita masuk poin ke-42, prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman. Pembahasan ini mengambil dari berbagai kitab yang dibahas oleh para ulama tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam din dan iman. Saya ambil dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah At-Tanbihat Al-Latifah ala mahtawat alaih Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian Mujmal Masail Iman wal Kufra al Ilmiyah fi Usul Aqidah As-Salafiyah yang ditulis oleh masyayikh, dari yang menulis kutip kecil tentang Mujmal Masail Iman wal Kufra al Ilmiyah fi Usul Aqidah As-Salafiyah yang ditulis oleh Syekh Masyhur Hasan bin Hasan Al-Salman, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, Syekh Salim bin Ita Al-Hilali, Syekh Hussein bin Auda Al-Waishah, dan Syekh Basim bin Faisal Al-Jawabirah. Artinya satu kutip kecil berkaitan dengan prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman yang ditulis oleh 6 masyayikh. Kita akan bahas tentang masalah ini. Masalah ini masalah besar, masalah iman, masalah kufur, masalah besar. Yang pertama kali terjadi fitnah masalah ini antara Ahlussunnah dengan Khawarij, yang kemudian setelah itu timbul Qadariyah, Murji'ah dan lainnya. Prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman, termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ini poin ke-42 di halaman 355 syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman, termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwa din dan iman adalah qaulun, ucapan dan amal, perbuatan. Qaulun wa amalun. Dan ini sepakat seluruh ulama Ahlussunnah bahwa iman itu qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Artinya perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan dan anggota tubuh. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat. Jadi iman itu iqrarun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil arkan, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Jadi iman itu i'tiqad bil janan, keyakinan dengan hati. Iqrarun bil lisan, mengatakan dengan lisan, wa'amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiat, dan berkurang dengan sebab dosa dan maksiat. Ini merupakan prinsip yang besar dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Perkataan hati, lisan, amal hati, lisan dan anggota tubuh. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat. Prinsip Ahlussunnah tentang iman adalah sebagai berikut. Yang pertama, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sebab pada asalnya iman itu adalah di hati, yang merupakan keyakinan, i'tiqad, i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Artinya orang yang beriman itu dia meyakini dengan hati, dia mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Ada orang-orang yang dia mengucapkan dengan lisannya, mengatakan dia beriman, tetapi Allah mengetahui bahwa hatinya tidak meyakini demikian. Orang yang mengucapkan dia beriman dan mengamalkan dia, tapi hatinya tidak meyakini, itu menurut Al-Quran siapa mereka itu? Orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Di antara manusia mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir, pada hakikatnya mereka bukan orang beriman. Ini di awal-awal surah Al-Baqarah. Jadi mereka mengucapkan dengan lisan, mengucapkan dua kalimat syahadat, orang-orang munafik. Kemudian dia mengamalkan, sholat ikut sholat. Tapi Allah sudah sebutkan tentang ciri mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat itu mereka dengan mas-masan, yura'una an-nas. Mereka riak kepada manusia. Mereka sholat, mereka puasa dan yang lainnya, tapi hatinya enggak meyakini demikian. Ini orang-orang munafikin. Jadi orang yang beriman itu dia harus meyakini dengan hati, beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya. Arkanul iman yang 6, dia iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir, dia meyakini dengan hatinya. Kemudian dia ucapkan dengan lisan dan dia mengamalkan dengan anggota badan. Yang kedua, amal perbuatan. Amal perbuatan dengan keseluruhan jenisnya yang meliputi amalan hati dan amal anggota badan adalah termasuk hakikat iman. Ahlussunnah tidak mengeluarkan amalan sekecil apapun juga dari hakikat iman, apalagi amalan-amalan besar dan agung. Jadi amalan itu merupakan bagian daripada iman, hakikat iman. Jadi fitnah yang besar itu ketika Murji'ah mengatakan bahwa iman itu hanya qaulun dan i'tiqad, tapi amal tidak masuk. Amal tidak masuk. Ini fitnah yang besar. Kalau Ahlussunnah, amal perbuatan ini merupakan hakikat iman. Jadi amal meliputi amalan hati dan amalan anggota badan. Ya, amalan hati ya seperti dia ikhlas, takut, cinta, harap, tawakal dan yang lainnya, itu sudah masuk amalan-amalan hati. Semua lakukan hanya kepada Allah SWT dan karena Allah. Jadi ahlu sunnah tidak mengeluarkan amalan sekecil apapun dari hakikat iman, apalagi amalan yang besar dan agung. Jadi amalan sekecil apapun itu masuk bagian daripada iman. Hatta menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan duri, itu masuk bagian iman. Itu di halaman 361 saya sebutkan tentang al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi ada perkataan la ilallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan duri gangguan dari jalan. Ini perkara yang kecil, tapi masuk bagian daripada iman, menyingkirkan duri dari jalan itu. Dan malu adalah satu cabang daripada iman. Ini hadis sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bukan termasuk pemahaman ahlu sunnah, perhatikan, bukan termasuk pemahaman ahlu sunnah bahwa iman adalah pembenaran dengan hati saja, atau pembenaran dengan pengucapan lisan saja, tanpa amalan anggota badan. Dan barang siapa yang berpendapat demikian, maka ia telah sesat dan menyesatkan. Sesungguhnya pemahaman seperti ini berasal dari kejelekan faham kaum murji'ah. Ini susunan tentang prinsip iman ini saya ambil dari Mujmal Masail Iman wal Kufur lima fi Usul Aqidah As-Salafiyah. Di antara yang nulis ini adalah Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, yang dituduh oleh sebagian orang murji'ah, padahal beliau paling keras dengan murji'ah. Dalam kitab-kitabnya sudah dibantah habis tentang murji'ah, tapi tetap aja orang masih menuduh beliau murji'ah. Dan tuduhan itu akan dituntut sampai hari kiamat nanti, itu berat itu. Jadi tentang iman itu hanya pembenaran dengan hati atau ucapan lisan, ini pemahaman murji'ah. Dan sebenarnya saya sudah sedikit jelaskan tentang murji'ah, untuk melihat di halaman 351 ketika kita membahas tentang wasati al-sunnah. 351, murji'ah adalah aliran sesat dan termasuk ahlul bid'ah, berasal dari kata irja yang berarti pengakhiran, sebab mereka mengakhirkan atau memisahkan amal dari iman. Mereka mengatakan satu dosa tidak membahayakan selama ada iman, sebagaimana satu ketaatan tidak berguna selama ada kekafiran. Menurut mereka amal tidak termasuk dalam kriteria iman, serta iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini sesat murji'ah ini. Dan diantara penjelasan ulama tentang murji'ah, jadi murji'ah firqatun dhalalah wa madhhabu radi'un batil laysa 'ala nahji sunnah wa ahliha wala minhu lakin la nukhrijuhum min al-millah kama nassa 'ala dhalika al-imam Ahmad wa naqala dhalika 'anhu Syekh al-Islam muqirran lahu fi mawadhi' minha fi majmu' al-fatawa. Jadi murji'ah la firqa yang sesat. Di penjelasan Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dan juga masyayikh yang lainnya, mazhab yang jelek dan batil. Mereka tidak berjalan di atas pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, dan tidak termasuk dari ahlu sunnah murji'ah. Akan tetapi kita tidak mengeluarkan mereka dari agama, sebagaimana dijelaskan yang demikian oleh Imam Ahmad dan dinukir oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa di juz yang ke-12 dan juga di juz yang ke-23. Dan murjiah juga ada beberapa kelompok. Ada Jahmiyah murjiah, ada Karamiyah, ada murjiah fuqaha, dan juga dimasukkan oleh para ulama tentang Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah termasuk yang mengatakan bahwa iman atau tasdiq hanya membenarkan saja. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ketujuh. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, ini masalah iman ini masalah besar. Menurut Murji'ah bahwa iman itu satu kesatuan. Jadi enggak bisa kemudian dia dihilangkan. Artinya satu kesatuan, kalau sudah dikatakan dia beriman dengan hatinya dan dengan lisannya, berarti dia beramal atau tidak, ya tidak ada masalah. Ini murji'ah sesat. Maka mereka berpendapat orang berbuat dosa tidak berpengaruh kepada imannya, karena satu kesatuan. Sama seperti juga khawarij. Khawarij mengatakan iman itu satu kesatuan. Ketika orang tidak mengerjakan amal, maka dia keluar dari Islam. Yang ini mengatakan dosa tidak berpengaruh. Kalau yang ini, dosa itu berpengaruh dan mengeluarkan dia dari iman. Khawarij. Ini dua yang bertentangan ini. Dua-duanya sesat. Dua-duanya sesat. Baik itu murji'ah maupun juga khawarij. Jadi pemahaman ini, pemahaman yang jelek, pemahaman yang sesat. Dalun mudil, sesat dan menyesatkan murji'ah. Kemudian yang keempat, iman memiliki cabang-cabang serta tingkatan-tingkatan. Sebagian diantaranya jika ditinggalkan maka menjadikan kufur. Sebagian yang lain jika tinggalkanlah dosa kecil atau dosa besar. Dan sebagian yang lain jika ditinggalkan akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh pahala dan menyia-nyiakan ganjaran. Jadi iman itu bercabang seperti yang sudah kita baca tadi hadisnya di halaman 361. Iman itu lebih dari 60 atau 70 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan kemudaratan, dan iman haya itu malu itu masuk bagian daripada iman. Jadi diantaranya kalau ditinggalkan menjadikan kufur, seperti sholat. Sholat disebutkan para ulama kufur, tapi bukan berarti bahwa dia keluar daripada Islam, kecuali kalau orang yang dia mengingkari tentang kewajibannya. Ini masalah sholat ini, apakah orang yang meninggalkan itu kafir atau tidak, ini khilaf yang sudah lama dari para ulama. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat yang wajib yang lima waktu karena kebodohan, karena kelalaian, dan dia masih mengakui tentang kewajibannya, tidak dikafirkan. Dan ini pendapat yang kuat. Tapi yang disepakati, kalau seandainya mereka mengingkari kewajiban sholat yang lima waktu itu, bahwa sholat yang lima waktu bagi saya tidak wajib, atau orang dari Tarekat Sufiyah mengatakan bahwa saya ini sudah mencapai hakikat makrifat, tidak wajib lagi sholat, kafir dia. Kalau orang mengingkari tentang kewajiban sholat itu, kafir. Sepakat itu seluruh ulama. Tapi yang diikhtilafkan kalau dia meninggalkannya karena kebodohan, karena kelalaian, atau karena kebiasaan atau yang lainnya, tetap perbuatan ini dikatakan kufur. Sama seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ini kan nanti ada pembahasannya sendiri nanti tentang berhukum dengan hukum Allah. Dikatakan kafir. Tapi dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat itu yang terdapat dalam surah Al-Maidah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Sama seperti dikatakan oleh seorang tabi'i yaitu Tawus bin Kaisan rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan wa malamahkum ma anzalallahu fa waikum kafirun ay kufrun duna kufur. Kufur di bawah kekufuran, tidak dikeluarkan dari Islam. Dan itu mesti ada rinciannya yang dibahas oleh para ulama. Yang nanti kita akan bahas itu. Jadi ini masalah amal, masalah iman. Ketika orang meninggalkan cabang iman ini, sholat merupakan cabang iman yang tinggi. Dia cabang iman yang tinggi, ya rukun iman yang 6, kemudian rukun Islam yang 5, itu cabang-cabang iman yang tinggi. Dari 60 cabang itu atau 70 cabang, yang paling tinggi ini. Ketika dia meninggalkan sholat, maka dia melakukan perbuatan kufur. Tapi kufur, kufrun duna kufrin, tidak langsung dikatakan orangnya kafir. Sholat merupakan kewajiban yang besar. Yang pertama dihisab dari kamu sholat. Bukan masalah kecil, masalah besar. Dan sebaik-baik amal, wa'alamu anna khaira amalikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik perbuatan kalian adalah sholat. Sebaik-baik amal kalian sholat. Maka enggak boleh orang menganggap remeh masalah sholat ini. Tapi yang jadi masalah, ketika orang itu meninggalkannya karena kebodohan, seperti yang terjadi sekarang ini, banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Apakah dia apa, dia pegawai atau pekerja, pedagang di pasar atau satpam atau supir atau pelajar atau yang lain, banyak meninggalkan sholat. Apakah dengan dia meninggalkan sholat dikafirkan? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau para ulama mengatakan tidak dikafirkan, tapi dia melakukan perbuatan dosa besar yang besar, lebih besar dosanya daripada dosa zina, lebih besar dari dosa membunuh dan yang lainnya, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha, dan juga penjelasan para ulama yang lain tentang masalah ini. Jadi ada di antara amal-amal yang kalau ditinggalkan dia kufur. Dan dalam Islam ada perkataan kalimat kufur bukan berarti orangnya kafir. Seperti Nabi menyebutkan SAW, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibab artinya mencaci maki orang mukmin merupakan kefasikan, dosa. Dan memeranginya kufur. Memeranginya itu kufur, bukan berarti orang yang memerangi orang muslim kafir, tidak. Bahkan Allah mengabadikan dalam Al-Quran dua kelompok yang mereka berperang, tapi Allah tetap masih menyematkan iman dalam hati mereka. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dalam surah Al-Hujurat, apabila dua kelompok orang yang beriman berperang, maka kamu islah, damaikan mereka. Tapi Allah masih menyebutkan kalimatnya apa? Mukmin, tidak dikafirkan. Padahal ini perbuatan dosa besar, memerangi orang mukmin dosa besar, tapi tidak dikafirkan. Kemudian ada sebagian lain lagi, jika ditinggalkan dia termasuk dosa kecil atau dosa besar. Ada perbuatan yang amal yang dia tinggalkan termasuk dosa besar. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dosa besar. Berbakti pada kedua orang tua merupakan cabang iman dan wajib. Ketika ditinggalkan, dia telah berbuat dosa besar. Maka jilbab itu wajib. Ketika dia meninggalkan, dia melakukan perbuatan dosa besar. Sampai Nabi mengancam mereka dengan apa? Dengan masuk neraka. Sinfani min ahli nar. Dua golongan yang termasuk ahli neraka. Dan ternyata Nabi menyebutkan SAW, yaitu nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ila la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Kata Nabi SAW, ada dua golongan yang dia diancam masuk neraka. Pada zaman Rasul, aku enggak melihat mereka. Yang pertama, orang-orang yang membawa pecut seperti buntut sapi, yadribuna biannas, yang dia pukul manusia. Yang kedua, nisaun kasirat, kasiatun ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Mereka berjalan berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti bunuh unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium aroma surga. Ini perkataan Rasulullah SAW. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ancaman. Perhatikan ya, ini bentuknya ancaman. Bukan berarti kalau orang enggak pakai jilbab pasti neraka, tidak. Ancaman sama seperti ancaman kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Ini ancaman. Bentuknya ancaman, bukan memastikan orang itu masuk neraka, bukan. Tapi bentuknya apa? Wa'id, ancaman. Itu harus perhatikan tuh. Banyak orang salah paham. Ketika kita menjelaskan ada tentang ancaman ini, dianggap bahwa kita memastikan orang masuk neraka. Tidak. Dan tidak boleh. Jadi ada orang meninggalkan perbuatan yang, kalau ditinggalkan perbuatan itu, dia melakukan perbuatan dosa besar. Atau perbuatan dosa, dosa dia melakukan perbuatan dosa, seperti syiar Islam yang besar, sholat berjamaah. Syiar Islam besar, sholat Jumat, syiar Islam besar. Ketika orang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, dia dosa besar. Bahkan dimasukkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, termasuk orang apa? Yang enggak sholat berjamaah termasuk orang apa? Munafik. Nah, riwayatnya akhir ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bukan masalah kecil. Sebab ini syiar agama Islam, sholat berjamaah. Azan dikumandangkan 5 waktu, terdengar oleh semua orang. Untuk apa azan? Untuk manggil orang sholat berjamaah. Kalau dia orang beriman mesti datang dia. Tapi ketika dia tidak datang, ini iman yang enggak beres ini. Di sini dia berbuat dosa. Karena Allah memerintahkan untuk berjamaah dalam surah Al-Baqarah di ayat 43, wa aqimu sholata wa atuz zakat warka'u ma'arakin. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Artinya salat itu dengan berjamaah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini surah Al-Baqarah ayat 43, istadalla aktsarul ulama bihadzal aya ala wujubi salatul jamaah. Ulama mengambil dalil ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Wajib. Ketika ditinggalkan dosa atau tidak? Dosa. Jadi ini masuk iman, salat berjamaah masuk iman. Ketika ditinggalkan dia masuk nifak dan berbuat dosa besar. Ini banyak kaum muslim yang seperti ini. Dan kadang-kadang dicari alasan untuk tidak berjamaah itu. Cari alasan untuk tidak berjamaah. Dan ini syiar Islam yang besar. Kalau sholat Jumat, lebih berat lagi. Lebih berat lagi ketika ditinggalkan. Apalagi sampai 3 kali. Allah tutup hatinya itu. Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Kata Nabi SAW, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Dan ada sebagian lagi kalau ditinggalkan menyebabkan hilangnya pahala. Seperti apa? Seperti sholat-sholat sunat. Ini jangan ditinggalkan. Untuk kesempatan untuk mencari ganjaran yang besar. Sholat-sholat sunat. Jangan tinggalkan. Yang wajib diiringi dengan sholat sunat rawatib, kemudian juga sholat malam. Jangan tinggalkan. Jadi jangan, kan sholat sunat ini gak apa-apa, justru kesempatan kita mencari ganjaran. Begitu juga ketika adanya musibah. Ini perhatikan, banyak juga orang ketika kena musibah ya berkeluh kesah. Mestinya dia sabar dan redho. Ihtisabul ajr, ihtisab al ajr, mencari ganjaran. Ketika orang berkeluh kesah, ketika dia sakit atau dapat musibah atau kesulitan, kefakiran dan yang lainnya, hilang ganjarannya. Bahkan dia berdosa dengan sebab itu. Itu hati-hati itu. Wah, ini iman. Makanya ketika orang mendapatkan musibah, dia harus apa? sabar dan redha. Karena Allah berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalba." Barang siapa mengimani ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalba. Di dalam musibah terjadi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang mengimaninya, Allah akan tunjuki hatinya. Dia harus redha, harus ikhlas, harus dia sabar dan redha. Ketika dia tidak redha dengan musibah itu, berkeluh kesah, hilang ganjaran. Makanya ketika ada musibah itu, yang kita cari ganjaran, pahala, ihtisabul ajr. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, Nabi memberikan hiburan kepada orang yang meninggal itu, apa? Fal tasbir wal tahtasib. Adalah sabar dan apa? Mencari ganjaran. Kalau udah meninggal, enggak mungkin balik. Hatta orang nangis, teriak, meratap, dan yang enggak bakal balik. Udah ajal. Yang ada bagi dia sabar dan redha. Dan cari ganjaran. Jangan sampai hilang ganjaran. Jadi ini banyak yang harus kita usahakan untuk mencari ganjaran. Jadi ada hal-hal yang kalau ditinggalkannya kufur, seperti tadi tentang sholat atau berhukum dengan selain hukum Allah, tapi tidak dikeluarkan dari Islam. Ada yang dia dosa-dosa besar, seperti meninggalkan sholat berjamaah, atau dia tidak pakai jilbab, atau seperti seorang istri yang tidak taat pada suaminya. Dia berdosa besar, karena taat kepada suami merupakan kewajiban dan merupakan jalan dia menuju sorga. Ingat para wanita, dia wajib taat kepada suami karena ini kewajiban dia. Kemudian yang tinggalkannya menyebabkan hilang memperoleh pahala, seperti meninggalkan sholat-sholat sunat, sholat malam, sedekah dan yang lainnya. Ini kesempatan, makanya kita berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh. Yang kelima, iman dapat bertambah dengan ketaatan hingga mencapai kesempurnaan, dan dapat berkurang karena kemaksiatan hingga sirna dan tidak tersisa sedikit pun. Jadi iman bertambah dengan ketaatan. Dan ini penjelasan para ulama bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dalil tentang iman itu bertambah, untuk melihat di halaman 358-359. Jadi para ulama berdalil dengan ayat-ayat dalam surah Ali Imran, Al-Anfal, At-Taubah dan lainnya tentang bertambah dan berkurangnya iman. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah ditanya, apakah iman bertambah dan berkurang? Beliau menjawab, tidaklah kalian membaca ayat Al-Quran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik pelindung. Atau seperti ayat dalam surah Al-Kahfi 13, innahu nahnu alaika nabahum bil haqq innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepada kamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya, sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ditanya lagi, apa dalil berkurangnya iman? Jawab beliau, tidak ada sesuatu yang bertambah melainkan ia juga berkurang. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau memuat bab zirat iman wa nuqsanuhu, bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Jadi iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan. Jadi kalau kita melakukan ketaatan-ketaatan itu, antum bisa merasakan tuh iman itu bertambah. Ambil contoh seperti Ramadan. Di bulan Ramadan antum merasakan tuh iman itu bertambah. Antum puasa, baca Al-Quran, artinya kita puasa baca Al-Quran. Kemudian ada sebagian lagi yang sedekah, sholat tarawih, berzikir, dan yang lainnya, perbuatan-perbuatan baik. Itu terasa tuh, iman tuh bertambah. Gitu. Tapi begitu selesai Ramadan, nah mulai itu. Udah gak puasa, gak sedekah, tadi baca Qurannya sehari 3 juz atau 4 juz atau 5 juz, sekarang udah gak baca lagi. Gitu. Kelihatan tuh berkurang. Belum lagi perbuatan dosa maksiat yang dilakukan membuat iman itu berkurang. Makanya seorang beriman itu harus jaga itu, amal-amal soleh dijaga. Bagaimana kita istiqomah dalam melakukan amal-amal soleh dan jaga. Sebab khawatir, para ulama salaf itu khawatir ketika dia berbuat sesuatu yang melanggar syariat atau maksiat, dia khawatir dia mati dalam keadaan sul khatimah. Itu yang dikhawatirkan. Maka dijaga, sholat yang lima waktu dijaga, sholat sunat dijaga, amal-amal sholat yang dijaga, baca Al-Quran jangan antum tinggal itu. Karena kalau antum perhatikan, baca Al-Quran itu merupakan yang besar untuk bertambahnya iman. Iman itu bisa bertambah, disebutkan para ulama, dengan untuk ilmu. Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Asbab Ziyaratul Iman, beliau menjelaskan di antara sebab-sebab untuk bertambahnya iman, yang pertama itu ta'allum al-ilmu nafi, belajar ilmu yang bermanfaat. Itu antum belajar, antum menuntut ilmu, tentunya kalau belajar ilmu yang bermanfaat itu ya Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, baca kitab-kitabnya, baca dalil-dalilnya, itu akan bertambah iman. Kemudian di antaranya lagi untuk menambah iman, dan ini kalau kita bicara satu persatu aja panjang ini, tinggal antum baca buku yang sudah antum punya, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga atau Panduan Untuk Ilmu, antum baca itu. Dengan kita baca itu, kita akan terasa itu bahwa kita ini masih enggak, banyak tidak tahu tentang agama kita, kita banyak lalai gitu. Kita enggak belajar sungguh-sungguh. Makanya harus betul-betul belajar dan bersungguh-sungguh Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Nanti akan terasa tuh iman kita bertambah. Terasanya setelah kita belajar dan kita amalkan. Kemudian di antaranya lagi yang kedua, qiraatul Quranul Karim wa tadabburuhu. Membaca Al-Quranul Karim dan tadabbur, arti tadabbur merenunginya, memahaminya dan mengamalkannya, itu akan bertambah. Makanya antum jangan tinggalkan tuh baca Al-Quran. Makanya Nabi menyuruh kita menghatamkan Quran itu setiap berapa hari sekali. Nah, Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As dan kepada kita semua, ikra'il Quran fi syahr. Ikra'il Quran fi syahr artinya baca Quran itu, hatamkan Quran selama sebulan. Berarti sehari berapa juz? Satu juz. Kemudian Nabi tambahkan lagi, iqra'hu fi ishrina layla, baca selama 20 hari. Berarti kalau 20 hari paling enggak kita baca berapa juz tuh? Hah? 4 juz kita. Berapa juz? 2 juz. Atau 3 juz kita baca. Itu baca tiap hari. Harus berusaha untuk itu. Kemudian ikra'u fi ashar, baca 10 hari. 10 hari berarti sehari 3 juz. 3 juz 10 hari. Quran 30 juz. Sekarang suruh hatamkan selama 10 hari. Ini Nabi yang suruh hatamkan 10 hari. Ikra'u fi sab'in, bacalah selama 7 hari. Hatamkan Quran 7 hari. Berarti paling enggak minimal 4 juz sehari itu. Dan ada waktu kita. Bukan enggak ada waktu, pagi ada waktu. Siang ada waktu, sore ada waktu, malam ada waktu. Masa enggak ada waktu? Enggak mungkin enggak ada waktu. Quran nomor 1 itu, perhatikan, baca Al-Quran. Kemudian iqra'hu fi sab'in, bacalah 7 hari. 7 hari itu wala tazid wala dzalik. Jangan kurang daripada itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Ada riwayat juga dari Abu bin Amr, dia masih, ya Rasulullah saya masih sanggup, ya Rasulullah saya masih sanggup, sampai disebutkan 3 hari. Kemudian kata Nabi, jangan kurang dari 3 hari, karena orang tidak akan paham. Artinya Abu bin Amr waktu itu tetap mengatakan masih sanggup, bukan seminggu, saya masih kuat 4 hari, masih kuat 3 hari. Kata Nabi, boleh 3 hari, jangan kurang. Berarti kalau 3 hari, sehari berapa juz? 10 juz sehari, 10 juz. Ini sahabat yang melakukannya. Dan ini yang sesuai dengan syariat. Kalau anda perhatikan di sini, anda perhatikan di sini. Jadi kalau sahabat melakukannya seperti itu, enggak ada orang di muka bumi yang lebih dari sahabat. Kalau ada cerita atau dongeng mengatakan ada orang yang khatam Quran 1 hari 30 juz, ini cerita bohong semuanya. Enggak mungkin ada orang bisa melampaui sahabat, tidak mungkin sudah. Itu perhatikan tuh. Ada riwayat katanya Imam Syafi'i khatam 1 hari 2 kali. Ini cerita bohong semua, tidak ada sanadnya sama sekali. Tapi ini kan terus dari mulut ke mulut. Para dai juga menyampaikan seperti itu. Dia sendiri enggak baca tuh si dai-nya. Katanya 2 kali khatam dalam sehari. Mesti tanya, antum sendiri berapa kali khatam? Kalau ditanya begitu, saya 2 bulan sekali baru khatam. Buat apa dibawa cerita itu? Apa manfaatnya? Paling enggak diambil, paling tidak diambil yang 1 bulan. Iqra'hu fi syahr. Seperti yang lain, enggak ada masalah. Dan itu bukan aib, 1 juz. Nabi bersabda ini di depan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Baca Quran khatamkan selama 1 bulan. Memang ada tingkatan-tingkatan orang yang tidak mampu dia. Sehari 2 atau 3 juz atau 4 juz atau 10 juz. 1 juz. Itu paling ringan sudah. Jangan kurang daripada itu. Artinya, kita kalau bisa 2 juz sehari. Kalau bisa 3. Apalagi antum pelajar. Apalagi ustaz. Ustaz mesti lebih. Ini sekarang ustaznya gak baca. Ustaznya main sepeda. Sibuk dengan grup sepeda. Nah gimana? Akan bertambah imannya. Bertambah iman itu dengan baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Baca, nanti baca tafsirnya. Jadi kalau ada riwayat menyebutkan tentang Imam Syafi'i mengatakan, gak mungkin ada orang mengatakan lebih dari sahabat, gak mungkin. Itu cerita tanpa sanad itu. Gak ada sanadnya. Jadi yang paling kuat riwayatnya 3 hari. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. Ini aja Abdullah bin Amr bin As, yang juga dia disuruh puasa Daud juga. Dia minta puasa, masih kuat, puasa Daud. Di akhir hayatnya dia mengeluh, kenapa saya enggak terima rukhsah dari Rasulullah SAW. Enggak kuat dia ternyata. Jadi orang kan mengamalkan terus sampai tua berat. Coba kalau kata Nabi 7 hari khatamkan atau 10 hari, keringan. Sehari cuma 3 juz. Tapi sehari 10 juz ketika udah tua, berat bagi dia. Jadi Abdullah bin Amr mengeluh dia di saat tuanya. Kemudian diantara yang dapat iman ini bertambah, yaitu ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatil 'ula. Mengenal nama-nama Allah yang baik dan sifat yang tinggi. Ma'rifatu ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatil 'ula. Mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat yang tinggi. Jadi juga kalau kita pelajari, masya Allah, akan bertambah iman kita. Kemudian diantara yang menambah iman kita, ta'ammul siratin Nabi Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperhatikan sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita memperhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan amal-amal soleh, bagaimana beliau itu adalah orang yang paling berani, yang paling dermawan. Dermawan, setiap hari sedekah, dermawan. Orang yang paling baik akhlaknya, sehingga bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. dan beliau tidak pernah tinggalkan amal soleh. Kemudian memperhatikan tentang indahnya agama Islam ini, ta'ammulu mahasinuddin al-islami, memperhatikan tentang keindahan agama Islam. Kemudian diantara yang dapat menambah iman lagi, qira'atu sirati salafi hadhil ummah, qira'atu sirati salafi hadhil ummah, membaca sirah generasi yang pertama dari umat ini. Kemudian yang dapat menambah iman lagi, ta'ammul fi atillahil qawniyah, yaitu memperhatikan tentang ayat-ayat Allah al-qawniyah, itu yang di alam semesta ini, seperti yang Allah sebutkan dalam di akhir surah Ali Imran. Memperhatikan ayat-ayat Allah tentang langit, bumi, matahari, bulan, bintang, itu akan menambah iman kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian diantaranya lagi yang terakhir, al-ijtihad fil amali salihah, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Ketika orang melakukan amal soleh betul-betul bersungguh-sungguh, maka akan bertambah iman dia. Dan kita berusaha bagaimana bertambah iman kita. Kalau berkurangnya, ya lawannya daripada itu, diantaranya yaitu tidak menuntut ilmu, tidak membaca Al-Quran, lalai, berpaling dari peringatan, berbuat dosa dan maksiat dan yang lainnya, itu diantara yang membawa orang kepada berkurangnya iman. Jadi iman dapat bertambah dengan ketaatan, dan kita berusaha berlomba-lomba melakukan ketaatan sehingga mencapai kesempurnaan, dan dapat berkurang karena kemaksiatan hingga sirna. Artinya orang kalau sudah melakukan berbagai macam maksiat sampai hanya tersisa sedikit aja dari imannya, yaitu dari pokok keimanan. Kemudian yang keenam, yang keenam, kebenaran dalam masalah iman dan amal ini serta hubungan timbal balik antara keduanya dari segi keterkaitannya, kurang atau lebihnya, tetap atau sirnanya, terdapat dalam kandungan pembicaraan Syekhul Islam, yakni asal iman dari dalam hati, yakni ucapan dan amalan hati, berupa pengakuan, pembenaran, cinta dan kepatuhan. Jadi asal iman dari dalam hati, yakni ucapan dan amalan hati, berupa pengakuan, pembenaran, cinta dan kepatuhan, arti ketaatan. Apa yang berada dalam hati, maka sebagai konsekuensi yang dituntutnya harus terwujud dalam amalan anggota badan. Apabila ia tidak mengamalkan konsekuensi dan tuntutan iman tersebut, maka hal itu menunjukkan tidak adanya atau kurangnya iman. Karena itu menunjukkan tidak adanya atau kurangnya iman. Karena itu pengamalan lahiriah merupakan konsekuensi dan tuntutan keimanan hati sebagai pembenaran apa yang dalam hati dan menyaksikannya. Amalan lahiriah itu adalah salah satu cabang dari keseluruhan iman mutlak. Iman mutlak itu artinya kesempurnaannya, itu ada di bawahnya penjelasannya, dan merupakan bagian darinya. Namun apa yang berada dalam hati adalah asal pokok dari amalan lahiriah anggota badan. Arti sirnanya iman mutlak, yakni kesempurnaannya, tidak otomatis menghapus mutlakul iman, pokok iman. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa tulisannya. Artinya di sini menyebutkan bahwa ketika orang menyatakan dia beriman, masih ada tuntutan. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mengatakan beriman. Tuntutannya dia melakukan amal soleh. Kalau dia orang beriman, buktikan amal itu. Yang paling jelas, yang paling jelas, ketika orang mengatakan dia beriman, yang termasuk bagian daripada rukun Islam, apa yang paling besar? Apa yang paling besar? Sholat. Kalau dia mengatakan beriman, mesti dibuktikan dengan sholat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang baru masuk Islam, pertama kali diajarkan sholat. Pertama kali diajarkan sholat. Orang masuk Islam, kan dia wajib sholat. Begitu dia sekarang masuk Islam nih, pada sholat subuh, atau jam sekarang dia masuk Islam, maka ada kewajiban dia salat apa? Zuhur. Kalau subuh kan dia masih kafir tadi. Dia sudah salat subuh baru dia menyatakan beriman. Enggak ada kewajiban dia mengerjakan salat subuh. Yang ada kewajiban nanti zuhur, asar, maghrib. Mulai saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah wajib kewajiban salat dia. Enggak ada mengatakan oh karena belum masuk Islam nanti dulu salatnya. Enggak ada. Saat itu juga dia wajib salat. Atau sebelum zuhur, 11:30 dia masuk Islam. Dia setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus mandi, kemudian dia salat. Saat itu juga dia harus melakukan. Maka pertama kali Nabi ajarkan sholat. Sholat. Dibuktikan tuh. Kalau dia mengatakan dua kalimat syahadat, dia mengatakan beriman, dibuktikan dengan sholat. Nah sekarang ada orang yang dia mengucapkan syahadat. Dia Islam. Keturunan Islam. KTP-nya Islam. Tapi enggak sholat dia. Kata Syekhul Islam, enggak otomatis dia dikatakan kafir. Tidak. Di sini disebutkan bahwa mutlakul iman, pokok iman masih ada dia. Meskipun dia udah hilang tuh iman mutlaknya, kesempurnaan udah hilang dah, karena yang wajib ditinggalkan sama dia. Tapi nggak langsung dia dikatakan keluar dari Islam, tidak. Ada wanita dia muslimah tapi nggak pakai jilbab, pakaiannya telanjang dia, tapi dia ngatakan Islam, orang tuanya Islam, bahkan anaknya ustadz lagi dia, anaknya kiai nggak pakai jilbab. Ada enggak anaknya yang enggak pakai jilbab? Ada. Enggak pakai jilbab dia. Dan muncul di media-media dia. Enggak pakai jilbab. KTP-nya Islam. Bapaknya Islam. Dia enggak pakai jilbab. Apa dia katakan kafir? Tidak. Tetap dia muslimah. Cuma yang kurang imannya. Dia berdosa dengan dia terbuka aurat. Dia mengumbar aurat dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi ini perhatikan, iman itu harus dibuktikan dengan amal. Ketika amal itu tidak terbukti, bukan langsung orang yang dikafirkan. Kalau menurut khawarij ketika tidak dibuktikan itu, bahkan dia berbuat dosa, kafir sudah dia. Kafir. Kalau bagi murjiah enggak perlu amalan. Bagi murjiah, orang sudah mengatakan syahadat, dia beriman, dia enggak melakukan amal soleh, bagi murjiah sempurna imannya. Bagi murjiah ini sesat menyesatkan. Atau berbuat dosa juga sempurna imannya, ini sesat menyesatkan. Jadi khawarij sesat, mengkalon dari Islam. Murjiah juga sesat, karena bagi murjiah bahwa perbuatan dosa dan maksiat tidak berpengaruh kepada iman. Menurut murjiah iman tidak bertambah dan tidak berkurang, ini sesat dan menyesatkan murjiah ini. Kadang-kadang yang seperti ini udah jelas irja itu sesat, kemudian disematkan kepada syekh yang mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Ini kan kebodohan, dan tuduhan itu berat, lebih berat daripada dosanya dosa riba. Syekh Ali Hasan termasuk yang paling tegas dalam menjelaskan tentang firqah-firqah yang sesat, dari mulai dia belajar dengan Syekh Albani sampai akhir hayatnya. Makanya ketika ada orang menuduh dia murjiah, kata Syekh Ali Hasan, tunjukkan di mana perkataan saya atau tulisan saya yang menjelaskan bahwa amal itu tidak masuk bagian daripada iman. Buktikan. Enggak ada. Ini kezaliman yang besar ini dari orang-orang yang menuduh Syekh Ali Hasan rahimahullah rahmatan wasi'ah sebagai murjiah, yaitu dosa besar yang paling besar. Kenapa menuduh orang yang beriman menuduh seorang ulama dengan murjiah? Ini bukan masalah kecil, masalah besar, akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Kemudian yang ketujuh, penggunaan istilah syarat kesempurnaan atau syartul kamal yang sekarang banyak dibicarakan oleh sebagian kalangan adalah istilah yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun ucapan salafus saleh dari tiga generasi pertama yang terbaik, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi enggak ada sama sekali. Jadi menurut mereka ini amal itu merupakan syarat gitu. Jadi kalau enggak dilakukan, hilang. Ya sama seperti khawarij nanti. Kalau khawarij mengatakan kalau orang tidak melakukan amal atau dia berbuat dosa besar, maka dikafirkan dia. Jadi istilah syartul kamal atau syartul siha ini enggak ada dalam Quran maupun Sunnah dan juga dalam perkataan salafus saleh. Ya, sampai situ, sampai 7 poin. Nanti yang lainnya insyaallah kita lanjutkan pada pekan-pekan berikutnya. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, baik. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada al-ustaz yang sudah berikan penjelasan dari buku atau kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah poin yang ke-42 yaitu prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan sekali lagi kita bisa mencoba atau berusaha untuk mengamalkan dari ilmu yang telah kita dapatkan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Sekali lagi kami tunggu atau kami undang di nomor 0819896543 dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, yang pertama kami ajukan pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, adakah buku atau penjelasan dari hadis bahwa iman terdiri dari 70 atau 60 cabang? Maksudnya penjelasan dari poin-poin yang 60 dan atau 60 70 atau 60 cabang tersebut, Ustaz. Mohon penjelasannya. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Tentang masalah cabang-cabang itu dijelaskan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Cabang-cabang iman. Makanya namanya kitabnya Syu'abul Iman. Dan banyak, bukan satu jilid ya kitabnya. Dari tahqiq ada kurang lebih ada 10 jilid ya. Syu'abul Iman. Ada juga di dalam buku Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di yang ditahqiq oleh Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maqsud, itu ada penjelasannya At-Tawdih wal Bayan di Syajaratul Iman. Di situ dijelaskan di antara cabang-cabang yang 60 cabang itu apa saja. Yang paling pokok jelas arkanul iman. Kemudian setelah itu arkanul Islam. Disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang pertama. Itu di awal-awal ketika membahas tentang iman di Fathul Bari dijelaskan di antara penjelasan para ulama tentang cabang-cabang iman ini. Saya ambil contoh aja. Seperti fa'amal qalbi fil mu'taqadat wa niyat wa tashtamilu ala 24 khaslah. Seperti amal hati, keyakinan dan niat, itu kurang lebih ada 24 cabang. Seperti iman kepada Allah masuknya di situ, iman kepada zatnya, sifatnya, tauhidnya. Kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, rasul-rasulnya, qadar, baik dan buruk. Iman kepada yang akhir. Dan masuk juga iman kepada adanya nikmat kubur, azab kubur. Dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Hisab, mizan, sirat, surga neraka. Kemudian juga tentang cinta kepada Allah. Cinta dan benci. Cinta kepada Nabi, ikhlas, masuk dalamnya juga tentang riya dan nifak. Kemudian masuk juga masalah taubat, takut, harap, syukur, sabar, redha dan qadar, tawakal, tawadu, meninggalkan kesombongan, meninggalkan hasad. Itu diantaranya. Kemudian amal lisan itu ada 7 cabang. Seperti melafadzkan kalimat tauhid, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, berdakwah, berdoa, berzikir, istighfar, menjauhkan perbuatan, perkataan-perkataan yang sia-sia. Kemudian diantaranya amal badan, ini banyak lagi disebutkan tentang sholat, menjaga aurat, menutup aurat, menjauhkan diri dari najis, mengeluarkan zakat, dermawan, memberikan makanan, bersedekah, haji, umroh, tawaf, i'tikaf, dan yang lainnya. Dan banyak lagi disebutkan ini, amal-amal badan. Jadi disebutkan, dihitung, kalau kita lihat dihitung ini lebih dari 60 cabang. Nanti kita bisa lihat dalam Fathul Bari di juz yang pertama dan juga dalam bukunya Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam Tawdih wal Bayan Syaratul Iman. Itu aja. Itu penjelasannya cuma sedikit, ada beda-beda pendapat ulama, tapi itu diantaranya. Yang paling pokok tadi saya sebutkan arkanul iman, rukun iman yang 6, kemudian arkanul Islam, baru nanti masuk yang lainnya, cabang-cabangnya. Silakan yang lain yang mau nanya. Nah, baik, syukran jazakal khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ketika saya hanya bisa menghatamkan Al-Quran 1 tahun sebanyak 2 kali, apakah saya dikatakan berdosa pada saat tersebut Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Ya, alhamdulillah antum bisa menghatamkan Quran 1 tahun 2 kali. Alhamdulillah. Banyak juga talibul ilm enggak hatam-hatam dia. Penuntut ilmu enggak hatam. Antum alhamdulillah masih hatam. Tapi berusaha. Berusaha. Sekarang antum diberikan oleh Allah SWT waktu yang luang. Kan banyak manusia tertipu dengan waktu yang luang. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun nas as-sihhatu wal farah. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat, waktu luang, ini nikmat yang besar. Hadisnya sahih. Kita gunakan kesempatan itu. Ada waktu, cuma banyak manusia yang ghaflah. Ghaflah itu lalai. Dia tahu nih, ini waktu subuh, pada subuh baca Quran. Tidur dia. Dia akan baca Quran dulu. Bukan enggak boleh, boleh aja, tapi baca dulu Quran. Ini baca Quran enggak kesempatan, kerjain yang lain. Ada tuh digoda oleh setan. Kita ingat bahwa kita punya musuh yang abadi, yang enggak pernah lalai dari kita selama 24 jam musuh kita. Itu setan. Nah, kita lalaikan tuh. Ada kesempatan di kerjaan yang lain, di kerjaan kantor, atau baca buku yang lain, atau pernah disebut olahraga. Bukan gak boleh olahraga, atur waktu. Kita ini gak bisa ngatur waktu gitu. Masa gak bisa 1 hari 1 juz, masa gak bisa? Bisa 1 hari 1 juz, bisa. Antum sibuk bagaimanapun juga bisa. Orang yang paling sibuk di muka bumi siapa? Rasulullah SAW. Istrinya berapa? 9. Antum 1. Ini 9. Sibuknya luar biasa, ngatur perang, ya, ngurusin orang yang miskin, orang yang lapar, ngurusin orang yang punya problem, terus nggak berhenti tuh 24 jam. Ada waktu istirahat, kalau udah sore istirahat Nabi. Ketemu dengan istrinya, malam beliau tahajud, nggak pernah tinggal tahajud, baca Quran nggak tinggal, tinggal ngatur waktunya, gitu. Ngatur waktunya. Gitu. Yang itu harus perhatikan, ngatur waktu ini. Bisa sebenarnya orang pagi itu bisa 1 juz itu bisa. Bisa 1 juz itu sampai pagi itu. Siang bisa pada zuhur. Atau kalau gak bisa, ya pada asar. Habis sholat asar, muroja hafalan. Baca dulu, kemudian muroja hafalan. Bisa. Pada maghrib sampai isya juga bisa. Tinggal ngatur waktunya aja. Jadi ini yang saya mau ingatkan, banyak kaum muslimin tidak bisa mengatur waktu. Hadis Nabi yang tadi saya bacakan itu, yang riwayat Bukhari Muslim, Iqra'il Quran fi syahr, baca Quran selama sebulan. Artinya hatamkan Quran. Ini untuk ingatkan semuanya, baik yang bertanya maupun yang lain. Sekarang kita atur, udah antum udah alhamdulillah udah bisa hatam dalam setahun dua kali. Sekarang roba, harus bisa menghatamkan selama sebulan, setiap bulan harus hatam. Iqra'u fi syahr, Iqra'il Quran fi syahr. Kemudian kata Nabi, Iqra'hu fi ishrina laylah, kemudian baca selama 20 hari, hatamkan 20 hari. Kemudian baca 10 hari, kemudian baca sepekan, tapi jangan kurang daripada itu. Setiap pekan, kalau sepekan hatam berarti 4 juz. Kalau antum enggak sanggup ya, tadi aja ngambil yang sebulan. Masa enggak bisa? Itu paling rendah udah. Sebulan. Berarti sehari 1 juz. 1 juz itu kalau kita lancar 15 menit gitu. 1 juz kalau kita lancar 15 menit. 1 juz. Masa enggak ada waktu 15 menit? Atau kita masih lambat-lambat 20 menit atau 25 menit. Masa enggak ada waktu? Nah ini merupakan kelalaian, ini ghaflah. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun, mereka orang yang lalai. Jadi itu harus perhatikan tuh. Bisa, bisa. Nanti kalau udah lancar itu bisa tambah lagi dengan apa? Dengan menghafal. Ya paling enggak di juz-juz akhir kita hafal itu. Kalau udah lancar, ya paling enggak disisakan waktu untuk bisa merojaah, untuk menghafal. Jadi ini harus perhatikan tentang masalah membaca Al-Quran. Nanti kalau sudah bisa mengatamkan, bisa menghafal, antum tadabur, baca terjemahnya, baca tafsirnya, harus bisa. Paling enggak kalau enggak bisa sehari ya dua hari atau tiga hari satu ayat baca tuh tafsirnya. Masa enggak bisa? Banyak manfaatnya yang bisa kita ambil. Bab ini kitab petunjuk, penyembuh dari penyakit kita. Banyak orang sekarang ini risau, ya. Ada COVID ini tambah takut semuanya. Tambah takut. Nah, antum orang beriman. Quran ini syifa, penyembuh. Tambah yakin kita. Enggak akan mengenai kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala allahi fatawakkalul mu'minun. Enggak akan mengenai kita. Yakin itu. Kita baca Quran di surah At-Taubah ayat 51, yakin enggak akan mengenai kita. Jangan ketakutan yang berlebihan. Kalau kita baca Quran banyak tuh yang kita dapat faedah dari Quran tuh, banyak sekali. Antum lihat kondisi yang ada sekarang ini, banyaknya orang yang jahat, di Quran sudah ada. Sifat mereka, tipe mereka ada dalam Al-Quran, Allah jelaskan. Cuma karena enggak baca, jadi enggak tahu. Kok begini ya? Kok begini? Kezoliman yang ada di Quran sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Tinggal kita baca itu Al-Quran. Jadi banyak manfaat yang kita baca dari Al-Quran. Makanya harus baca dan baca Al-Quran itu. Kalau disebut baca Al-Quran pertama kali, baru buku-buku yang lain yang kita baca. Quran, hadis. Quran, hadis, baca. Ya, silakan yang lain. Satu lagi. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Nah, Ustaz, di saat pandemi ini, di mana teman-teman kami jika ada yang wafat, kami berusaha untuk membantu keluarganya. Salah satunya dengan cara membuka donasi secara umum dan di share di media sosial. Hal tersebut kami lakukan semata-mata hanya karena kecintaan kami kepada saudara seiman kami dan seakidah serta semanhaj, dan juga untuk meringankan dan membantu keluarga yang ditinggalkan. Bolehkah hal tersebut kami lakukan dan bagaimana hukumnya secara timbangan syariat? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Iya. Bagus pertanyaannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Tentang masalah ada saudara kita yang mengalami kesulitan, kesusahan, ada yang mendapatkan musibah, ada yang meninggal. Ini baru terjadi sekarang atau dari zaman dulu sudah terjadi? Untuk jawab, dari zaman dulu. Di zaman Nabi ada enggak orang yang sakit? Ada orang meninggal? Ada. Kehidupan para sahabat itu orang mampu atau orang miskin? Sahabat secara umum fakir. Nabi enggak khawatir umatnya ini fakir. Yang Nabi khawatir umatnya apa? Kaya, sibuk dengan dunia. Nabi enggak khawatir umatnya fakir. Nabi enggak khawatir. Nabi bersabda sallallahu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika sahabat Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an pulang dari Bahrain bawa harta zakat, banyak harta yang dibawa, sampai para sahabat kumpul salat subuh. Nabi begitu melihat sahabat bahwa Abu Ubaidah datang dan sahabat itu berkumpul di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu berdiri setelah selesai salat. Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Bukan kefakiran aku takut kalian. Bukan fakir, aku enggak takut kalian fakir. Tapi aku takut kalian ini kejar-kejaran masalah dunia. Kemudian terus mencari harta, sibuk dengan dunia sampai kalian dibinasakan. Binasa kalian dengan kesibukan dunia itu. Sebagaimana harta ini dan kesibukan ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Nabi enggak khawatir umat fakir. Sekarang kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum jami'in, orang-orang yang fakir dan susah hidupnya. Sambil contoh dan sudah saya sampaikan dalam majelis ini. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an itu jatuh pingsan. Karena apa? Tidak makan seharian. Tidak makan seharian. Jatuh pingsan. Diinjak oleh sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah, "Aku enggak gila." Bisa orang ayam itu diinjak lehernya ketika dia jatuh. "Aku enggak gila. Aku lapar seharian belum makan." Itu enggak ada kepada sahabat, "Ayo donasi, donasi." Ini lapar. Kemudian di zaman Nabi ada enggak ashabu suffah? Ada enggak? Yang tinggal di masjid. Itu orang kaya orang miskin? Orang miskin. Ada enggak sahabat, "Yuk donasi yuk, donasi." Enggak ada. Tetap aja masing-masing aja, kalau memang ada rezeki kasih kepada mereka. Tapi kumpulkan seperti itu fitnah nantinya. Fitnah. Dan orang juga enggak mau. Ada suaminya meninggal, si istri enggak mau orang kumpulkan dana, uang untuk itu. Dikasih dia mau, tapi dengan cara seperti itu, kan jelek juga nama dia. Karena orang punya harga diri, punya kehormatan. Antum merobek kehormatan orang dengan seperti itu. Enggak mau orang kan diumumkan fulan meninggal, ini perlu dana. Enggak mau orang. Hata orang miskin. Enggak mau. Dan ini banyak yang terjadi seperti ini. Enggak mau dihinakan, dia enggak mau. Hata antum melihat pemulung, enggak mau dia dihinakan. Antum kasih dilempar, dia enggak mau. Dia punya harga diri. Setiap manusia punya harga diri. Punya kehormatan, enggak mau dihinakan dia. Antum cara begitu, itu menghina seorang muslim. Dan enggak mau. Sekarang antum lihat di zaman Nabi, sekarang Nabi aja, Nabi deh sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya. Antum lihat Nabi, sampai Nabi menggadaikan apa? Hah? Baju besinya. Untuk apa? Untuk beli mobil, beli motor, untuk bangun rumah yang mewah, untuk apa? Makan. Bukan sahabat, "Ayo Rasulullah SAW pemimpin kita, gak punya makanan, ayo kita donasi." Gak ada. Tidak ada. Antum lihat ini. Ini riwayat sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi mengadakan kepada siapa? Kepada Yahudi. Ini antum. Jadi perhatian. Antum kan baca Quran, baca hadis. Ini kita baca ini Nabi. Nabi gak pernah minta sumbangan dari yang lainnya. Atau sahabat punya ide, ayo kita kumpulkan dana untuk Nabi SAW. Enggak ada sama sekali. Karena kan enggak. Apalagi kalau ustaz, ayo dong kumpulin dana buat ustaz. Antum lebih mulia dari sahabat apa? Sekarang Nabi SAW enggak makan. Begitulah kehidupannya. Kita jalani ini cobaan, ujian, musibah. Ketika antum susah, fakir, miskin, itu cobaan. Ketika ada anak kita, saudara kita meninggal dunia, suami atau istri meninggal, ini musibah. Cobaan buat dia. Ya kewajibannya apa? Sabar dan cari ganjaran. Teman-teman yang dekat, ya bantu, tapi tidak dengan donasi seperti itu. Antum tahu teman antum, ini susah. Antum datangi ke rumahnya. Bukan di umumkan di luar. Datang bawa dana kasih dia. Atau mungkin ada 2 orang, 3 orang yang mau bantu. Udah, enggak usah diumumkan. Itu lebih terhormat, itu lebih mulia. Sekarang ini kita ini udah terbiasa semuanya dengan donasi. Apa-apa donasi. Ini fitnah masalah harta, masalah uang ini fitnah. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Kata Rasulullah SAW. Setiap umat ada fitnahnya, fitnah umatku masalah harta. Ini fitnah besar masalah harta ini. Kok kita kenapa sibuk cari dana? Kenapa sibuk cari dana? Sibuk kumpulin sumbangan. Apa enggak fitnah itu? Dan nanti kalau udah selesai kemana uang itu? Kemana? Antum benar enggak tunaikan itu? Ini fitnah luar biasa ini. Nah, kadang-kadang orang beralasan kan kita membuka orang untuk berbuat kebaikan. Ya orang juga tahu mereka untuk berbuat kebaikan. Kemana dia harus sedekahkan dan infakkan. Antum juga berusaha bagaimana antum sedekah dan infak. Sekarang kita disibukkan dengan donasi-donasi. Seperti itu. Mestinya yang buka itu, dia coba. Saya ini sudah sedekah belum? Saya sudah melakukan belum kewajiban saya kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Kenapa sibuk dengan orang lain? Itu dulu. Adapun teman-teman dekat yang dekat tetap wajib bantu. Yang tahu ada orang nih, orang miskin meninggal, dia tahu itu. Ya wajib dia bantu. Datang ke rumahnya atau melalui orang bawakan uang untuk dia. Itu yang termulia. Tapi diumumkan itu kan nyebar kemana-mana. Kan bisa diroba enggak? Nomor rekening bisa diroba enggak? Bisa. Namanya nama dia, nomor rekening diroba. Dan itu terjadi puluhan kali, bukan sekali dua kali loh ini terjadi. Puluhan kali. Digunakan kesempatan oleh orang-orang yang jahat untuk masuk ke rekening dia. Dan terjadi sudah. Ya Allah, ada orang yang nyumbang. Saya udah ke rekening ini saya sumbang. Ini penipu orang ini, kadzab ini. Ini terjadi, saya katakan. Bukan yang melakukan itu bukan orang awam aja, bahkan pelajar pun terjadi yang seperti itu. Jadi sebaiknya jangan. Antum jangan disibukkan dengan seperti itu. Bukan kita enggak bantu, yang paling penting antum doakan dia. Kalau antum mampu antum bantu enggak udah, tapi jangan diumumkan. Jangan disebarkan. Karena itu kan berantai itu. Kalau udah di WA, dikirim kemana-mana. Sampai orang enggak tahu sekarang antum di sini. Itu WA sampai kemana? Ke Maluku, sampai ke luar negeri. Apa urusannya ini? Iya tidak? Kan ini kejadian di sini, sudah di sini aja. Banyak sekali yang seperti itu. Akhirnya kita disibukkan dengan, dan kalau udah seperti itu, nanti akan terus tuh. Satu, sakit. Meninggal. Terus nanti. Akhirnya sibuk dengan apa? Dengan cari duit, uang. Antum gak sibuk lagi menuntut ilmu. Antum ini Allah sudah berikan kemuliaan, kedudukan yang tinggi, menuntut ilmu. Ini banyak sekarang ustaz juga sibuk dengan seperti itu. Udah diangkat derajatnya oleh Allah dengan menuntut ilmu. Bukannya sibuk baca, ya sibuk sekarang donasi. Bukannya sibuk buka kitab, buka Al-Quran, sekarang udah enggak. Ngitung, bawa kalkulator udah, kalkulator. Zikirnya mesti begini, sekarang zikirnya udah, ngitung duit. Ini udah banyak yang gak beres ini. Yang baik yang gak beres sudah. Antum sibukkan diri dengan yang bermanfaat. Bukan berarti menolong orang gak bermanfaat. Tapi antum sendiri. Jangan diumumkan kepada orang lain. Apa yang bisa kita bantu buat orang itu? Diumumkan, ini yang jadi masalah. Bukan saya mengatakan tidak membantu. Bantu. Yang mampu bantu. Tapi tidak dengan cara diumumkan. Melanjutkan pertemuan yang penuh manfaat ini, pembahasan.